Apalah arti hidup tanpa cinta? Apalah arti cinta tanpa kasih? Dan apalah arti diriku tanpa hadirmu? Apalah arti semua tanpa dirimu? Ada dalam pelukku bersatu selamanya. Cintaku ada untuk dirimu, memberikan semua yang terindah. Karena kasih suciku hanya untukmu, yang takkan mungkin hilang dan takkan pernah bisa. Satu selamanya.